Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عادنا الله وإياكم من النار. Baik, masih berkaitan dengan tarkul asbab. Ada di antara ta'ifah ya, yang mereka menggantungkan dengan takdir. Ada juga sudah mengetahui ya, al-ma'rifah, yang mereka anggap sudah tergugur kewajiban yang ada pada mereka. Nah, kemudian syubhat yang mereka lontarkan, syubhatuhum fi tarkil asbab, yaitu mereka tidak mau menjalankan sebab. Ingin masuk surga tapi tidak mau beramal misalkan. Ingin mendapatkan sesuatu yang diinginkan, apakah itu kekayaan atau yang lainnya, tapi tidak mau usaha. Nah, di sini mereka yaqulun innahu la haja ila ittikhad al-asbab ma'a wujudi al-qadar. Sesungguhnya tidak perlu ya, mengambil sebab kalau sudah ada takdir ya, sudah ditetapkan oleh Allah. In kana Allah qad qadara syai'an. Karena kalau Allah subhanahu wa ta'ala sudah menetapkan sesuatu, tentunya fala tanfa'al asbab ma'al qadar. Tidak ada faidahnya lagi kalau misalkan melakukan sebab tapi sudah ditetapkan. Kemudian itu sebab yang pertama. Jadi tidak ada atau tidak perlu mengambil sebab. Kemudian syubhat yang kedua, ittikhad al-asbab ya. Ini min maqamat al-amah duna al-khasah. Itu yang orang sufi yang mereka melantarkan demikian. Bahwasanya orang yang masih mengambil sebab, masih menjalankan syariat, menjalankan satu amalan, itu masih maqamnya atau kedudukannya itu ammah, itu awam, bukan yang khassah. Jadi yahtaju al-awwam alladziina iimanuhum dha'if wa yaqiinuhum dha'if. Jadi mereka mengatakan orang yang masih menjalankan amalan, menjalankan sebab-sebab untuk masuk ke dalam surga, ya, itu adalah orang-orang yang imannya itu masih dha'if, masih lemah. Atau yaqiinuhum dha'if. Demikian pula apa? Keyakinan mereka itu masih lemah. Nah, jadi mereka mengatakan apa? Inna syari'ah yahtajuha al-awwam. Jadi syarat ini memang perlu atau butuh bagi orang-orang awam, ya, sedangkan mereka sendiri tidak perlu, ya. Apakah itu menjalankan sebab atau yang lain. Nah, kemudian ar-rad alaihim. Bagaimana cara membantah ucapan-ucapan atau syubhat yang mereka lontarkan? Yang pertama itu fa innallaha qaddara al-asya bi asbabiha. Maka sesungguhnya Allah sudah menetapkan, sudah mentakdirkan sesuatu, tentunya dengan ada juga asbabnya, sebabnya. Jadi fakullu syai'in sababa, fakullu syai'in sababun. Jadi setiap yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala juga ada sebab. Falista'adah, nah, seperti apa? Orang ingin mendapatkan kebahagiaan, wadukhulul jannah, dan juga masuk ke dalam surga, tentunya asbab. Man amila, seperti orang amila salihan min dakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Jadi orang yang dia menjalankan amalan saleh, baik yang laki-lakinya ataupun yang perempuannya, maka Allah Subhanahu wa taala berikan apa? As-sa'adah. Itu kebahagiaan. Fala nuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka kami akan berikan kehidupan yang lebih baik. Bahkan akan diberikan walan jazzin ajran bi ahsani ma kanu ya'malun. Akan diberikan pahala yang begitu besar, yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang mereka lakukan dari sebab-sebab amalan tersebut, itu amalan saleh. Nah, jadi falista'ada wa dukhul jannah asbab. Orang yang ingin mendapatkan suatu kebahagiaan atau masuk ke dalam surga harus menyiarkan sebab. Wa dukhulul jannah bima kuntum ta'malun. Masuklah kalian ke dalam surga karena kalian sudah melakukan perbuatan yang diridhai oleh Allah, melakukan amalan saleh, melakukan kebaikan, ketaatan kepada Allah. Jadi fal amal sababun lidukhulil jannah. Maka amal ini termasuk sebab. Ya, masuk termasuk apa? Sebab, ya, ke dalam surga, masuknya dia ke dalam surga. Sedangkan wabiduni amal, adapun orang yang tidak mau mengamalkan, tentunya falak, tidak akan bisa masuk ke dalam surga. Wa qala ta'ala am hasibtum an tadkhul jannata wa lamma yatikum mathal ladina khalam min qablikum. Apakah kalian itu menyangka apa? Masuk ke dalam surga. Kalian akan bisa masuk ke dalam surga sedangkan kalian belum diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dari keimanan tersebut. Menyatakan beriman tapi ternyata belum ada ujian baginya. Ya, seperti orang sebelum mereka, ya, sebelum kalian itu, matsal ladina khala min qablikum massatsumul ba'sa wadh-dharra wa zulzilu, mereka diberikan ujian berupa kemelaratan, penderitaan, atau berbagai macam goncangan, cobaan yang begitu besar. Baru mereka bisa masuk ke dalam surga. Wa qala ta'ala mahasibtum an tadkhul jannata wa lamma ya'lamillahu jahadu minkum wa ya'lamu as-sabirin. Ataukah kalian menyangka akan masuk ke dalam surga padahal belum nyata bagi Allah Subhanahu wa taala tentang usaha-usaha kalian yang gigih, yang kuat di dalam beramal dan juga di dalam kesabaran. Jadi fala budda minal asbab. Maka penting ya, perlu untuk menjalankan sebab. Dengan hafal Quran, tidur aja enggak mungkin, harus rajin terus. Ya. Berkali-kali pagi, siang, sore, malam, pagi, siang, sore, malam terus-menerus. Tidak boleh lepas. Ini kalau ingin mendapatkan apa? Hafalan yang kokoh, yang kuat. Begitu juga ingin masuk ke dalam surga, berarti dia harus rajin beribadah kepada Allah, rajin berdoa kepada Allah, menjalankan ketaatan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh keikhlasan, dan juga sabar. Falan tadkhul jannah biduni sabab. Dan tentunya tidak akan masuk ke dalam surga orang yang tidak menjalankan sebab, biduni sabab. Dan sabab di sini apa? Huwa al-amal as-salih. Tentunya sebab yang dimaukan di sini adalah amalan soleh. Ya. Puasanya, sholatnya, atau ibadah yang lain, sedekah, berbuat baik kepada orang lain, dan meninggalkan kejelekan, kedzaliman. Ya. Ini diantara asbab. Wa kada dukhulun nar. Demikian pula masuk ke dalam neraka. Lahu asbab. Ya, ada sebabnya. Orang masuk ke dalam neraka itu ada sebabnya. Apa sebabnya? Wahiya al-kufru wal-ma'asi. Karena dia melakukan bentuk kekafiran. Apakah itu ucapannya, keyakinannya, atau juga anggota badan yang lain. Begitu juga berbuat ma'asi, berbuat kemaksiatan, tidak tunduk terhadap perintah Allah dan menjalankan maksiat, menjalankan larangan Allah. Ya dan billah. Fa ingkar al-asbab, tentunya orang yang mengingkari sebab, mughalafah wa jahlun, keliru dan orang yang tidak paham, tidak mengerti, orang yang dungu, orang yang bodoh. Wa ingkan yadhunnun, sekalipun mereka itu menyangka, annahum balagu al-qima fil ilmi wal ma'rifah, memiliki ilmu yang kuat dan juga memiliki apa? Ma'rifah, pengetahuan. Ya. Jadi orang sufi mengatakan kalau sudah tingkatan ma'rifah berarti sudah mengenal Allah, mereka anggap sudah tidak menjalankan syariat, tidak menjalankan sebab lagi. Terserah mereka mau ngapain, yang pasti mereka tidak menjalankan asbab. Wa annal asbab innama hiya lilladzina laysa indahum yaqin wa laysa indahum i'timad 'ala Allah. Dan bahwasanya sebab, ya, annal asbab innama hiya, itu yang menjalankannya hanya orang-orang yang tidak memiliki keyakinan atau tidak memiliki i'timad 'ala Allah. Itu anggapan mereka. Padahal fallahu amara bittikhad al-asbab. Allah memerintahkan untuk senantiasa mengambil sebab. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibu nabi Allah. Bahkan ketika orang itu berperang, ya, maka wa'iddu lahum, persiapkanlah diri-diri kalian dengan berbagai macam kemampuan, kekuatan, baik dari persenjataannya, fisiknya, dan juga artilerinya. Itu di sini kuda. Nah, kalau sekarang mungkin tank. Nah, itu perlu dipersiapkan untuk menghadapi musuh. Wa'idu lahum mastata'tum min quwwah wa mir ribatil khayl. Demikian pula nanti penjagaannya, pembagian pasukannya dan sebagainya dari berbagai macam asbab untuk menghadapi apa? Musuh dan mendapatkan pertolongan awamilun nasr, pertolongan dari Allah. Fahada sabab lin nasr, dan ini termasuk sebab untuk mendapatkan pertolongan dari Allah. Jadi tidak langsung mendapatkan pertolongan dari Allah, dia hanya berdoa saja tapi tidak menjalankan sebab. Justru musuh itu akan lari, akan takut kepada orang-orang yang beriman yang menjalankan sebab. Dia rajin beribadah kepada Allah, kemudian juga menguatkan fisiknya, kemudian juga mempersiapkan persenjataannya. Demikian pula apa? Mengokohkan benteng pertahanannya dan juga artileri. Baru mendapatkan apa? Asbab lin nasr, mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa'budhu wa tawakkal 'ala wa tawakkal 'ali, maka sembahlah Allah dan bertawakal kepadanya. Dan tawakal ini termasuk sebab minal asbab, ya, termasuk dari sebab pula. Huwallazi ja'ala lakumul arda dalula famshu fi manakibiha wa kulu min rizqi. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan bumi, maka carilah rizki dimanapun kalian berada, bisa leluasa berjalan di muka bumi ini. Wa kulu min rizqi, dan makanlah dari rizki Allah Subhanahu wa taala. Ya utlubur rizq, jadi ibdalu al asbab li talab rizq, ambillah sebab untuk mendapatkan apa? Rizki. Ya, kita juga tidak tahu, jauh-jauh dari kampung datang ke sini untuk apa? Li talabar rizki, untuk mendapatkan rizki. Ya, ini membuktikan Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan di muka bumi ini agar mereka bisa mendapatkan rizki. Ya, tentunya dengan asbab tadi. Jadi fala tajlis, bukan hanya duduk santai, tenang di rumah, kemudian mengatakan ya tini rizq wa ana jalis, datanglah rizki kepadaku, aku lagi duduk, aku sedang duduk. Wa ta'til al asbab, dan dia tidak mau menjalankan sebab. Fakadha at-tuyur la tabqa fi awkariha. Demikian pula apa? Burung, mereka tidak mungkin mendapatkan makanan atau mengenyangkan perutnya tanpa menjalankan sebab. Hanya berdiam di sangkarnya, berdiam di habitatnya. Bal takhruj wa tabhath 'anir rizqi. Justru mereka juga pergi keluar, ya, mencari rizki. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala akan memberikan rezeki bagi siapa saja yang mereka mau menjalankan sebab, dan juga diimbangi dengan addu'a wa tawakkul 'ala Allah. Berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga bertawakal kepadanya. Baik. Ini diantara bantahan terhadap orang-orang yang meninggalkan sebab. Walam yakul khalaqala ahlan wa yadkhulunaha biduni amal. Jadi Allah Subhanahu wa telah menciptakan ya, manusia untuk bisa masuk ke dalam surga ataupun masuk ke dalam neraka tanpa mengamalkan atau tanpa melakukan sesuatu dari perbuatan. Fahuwa khalaqahum wa qadara ayya'mal sya'ni dakhuluna bil jibhi al jannah. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan mereka, bahkan juga sudah menetapkan ayya'mal sya'an, yaitu amalan yang mereka kerjakan sehingga mereka bisa masuk ke dalam surga. Wa bi amali ahli jannah ya'malun. Ya. Karena mereka melakukan amalan-amalan surga, ya, mereka bisa masuk ke dalam surga. Ya. Wa bi amali ahli jannah ya'malun. Demikian juga wa bi amali ahli nar ya'malun. Demikian juga orang-orang yang ahli nar, penduduk neraka, mereka juga mengamalkan amalan neraka. I'malu fa kullu muyassar lima khuliqula. Maka beramalah kalian, karena Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan kalian terhadap apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadapnya. Nah, maka penting untuk senantiasa menjalankan sebab, ya, agar kita mendapatkan as-sa'adah ataupun juga hayatan tayyibah dan tentunya dukhul al-jannah, masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Taib naqul qala subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.